Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Thumma qala syarih hafidhallahu ta'ala fa fi qawlihi abdihi al-mustafa fihi raddun lil huluwi fa huwa abdun wa kullu man fil ardi was samawati abidun lillahi azza wa jalla. Qala subhanahu in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda fal malaikatu abidun bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wal anbiya'u war rusulu abidun kama qala subhanahu fi nuhin alaihi salam kana abdan syakura wa qala azza wa jalla fakadzabu abdana Wa qala fi Dauda wadhkur abdana Dauda dzal aid innahu awwab wa qala fi Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab wa qala fi Ayyuba wadhkur abdana Ayyub wa qala fi Isa in huwa illa abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Fa idza kana al-anbiya'u war-rusulu wal-malaikatu 'abidun lillahi wa hum asraful khalqa fa asraful khalqi fa ghayruhum minal awliya'i was-solihin min babi aula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa fi qawlihi 'abduhu wa rasuluhu, terkait pernyataan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, fihi raddun lil gulu. Di sini berarti terdapat sanggahan bagi orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manzilah beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Beliau Nabi, dimuliakan, diikuti dan seterusnya, namun beliau hamba, tidak boleh diberikan hak rububiyah dan uluhiyah, tidak boleh diibadahi. Fahuwa abdun, maka beliau adalah hamba. Ya, maka beliau hanyalah hamba. Taibarakallahu fik. Wa kullu man fil ard was-samawati abidun lillah. Segala yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, Kul in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai seorang hamba. Fal malaikatu abidun, maka malaikat semuanya adalah hamba-hamba Allah. Ya. Bal ibadum mukramun, bahkan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ya. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawl. Ya, mereka itu tidak mendahuluinya, mendahului Allah dengan perkataan. Ya, wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah pada mereka. Wal anbiya wa rusul, para nabi dan rasul, abidun, semuanya adalah hamba. Kama qala subhanahu, ya, sebagaimana Allah berfirman tentang Nuh alaihissalam, kana abdan syakura. Nuh adalah hamba Allah yang bersyukur, yang sangat bersyukur. Ya. Fakadzabu abdana. Ya, Allah berfirman tentang kedustaan kaum Nabi Nuh, ya, mereka mendustakan hamba-hamba kami itu Nuh. Wa qala fi Daud, Allah berfirman tentang Daud, wadhkur abdan, ya, wadhkur abdana Dauda dzal aidi. Ya, dan ingatlah hamba kami Daud yang memiliki tangan kekuatan. Ya. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat. Allah berfirman tentang Sulaiman, ni'mal abdu. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia sang amat taat pada Rabb-nya. Allah berfirman tentang Ayub, wadhkur abadana Ayub. Ingatlah hamba kami Ayub. Allah berfirman tentang Isa, in huwa illa abdun an'amna alaih, tidaklah Isa melainkan cuma hamba yang kami berikan nikmat kepadanya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Ya. Dan kami jadikan dia sebagai bukti tanda kekuasaan Allah untuk bani Israil. Fa idza kanal anbiya war rusul, apabila para nabi dan rasul semuanya wal malaikatu abidan lillah, semuanya malaikat adalah hamba Allah, wa hum asraful khalqi, padahal malaikat nabi rasul adalah semulia-mulia makhluk, fa ghairuhum minal auliya was solihin mim babi aula, maka selain nabi rasul malaikat yaitu para wali dan orang-orang saleh, ya lebih-lebih lagi mereka tentu lebih hamba lagi, begitu. Enggak boleh lagi diberikan ubudiyah dan uru dan ya, diberikan ibadah, diberikan hak rububiyah. Nah, fadhal di baca sini. Rizki. Summa qala syarih rahimallahu taala wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul anbiya'i wa sammahu Allahu 'abdan fi qawlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi subhanalladzi asra bi 'abdihi wa maqamul 'ubudiyyati huwal a'la al-maqamati wa la syai'a أشرف من العبودية لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتروني كما أترت الناس كما أترت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. طيب perhatikan. Nah, sebaik-baik afdal makhluk adalah Muhammad SAW. Beliau adalah nabi yang paling akhir. Allah menamakannya sebagai hamba. Dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah SAW. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an ini pada hamba-Nya yaitu nabi, dikatakan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maqamul ubudiyyati huwa a'lal maqamat. Maka kedudukan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah adalah maqam yang paling tinggi bagi seorang hamba. La syai'a asrafu minal ubudiyyati lillahi azza wajalla. Enggak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih tinggi daripada kedudukan penghambaan diri kepada Allah azza wajalla. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatkala ada orang-orang yang gulu kepada beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian tutruni, ya. Kalian berlaku ekstrim memujiku, mengkultuskan aku sebagaimana Isa bin Maryam dikultuskan oleh orang-orang Nasrani. Saya ini cuma hamba, maka cukup panggil saya hamba Allah dan Rasulnya. Lanjut Rizki. Wa ma'na al-mustafa al-mukhtaru minal istofa'i wa huwa al-ikhtiyaru. Taib. Nah, makna Mustafa, karena beliau adalah Mustafa, abduhu al-Mustafa, al-mukhtar, yang terpilih. Ya, berasal dari kata istifa. Apa itu istifa? Ikhtiar. Ya, yang terpilih, yang terbaik di sini. Terus qala ta'ala wadhkur ibadana ibrahima wa ishaq wa ya'quba ulil aidi wal absar inna akhrasnahum bi khalisatin diqrad dar wa innahum 'indana laminal mustafaina al akhyar al mustafaina jam'un mustafa wa huwa al mukhtaru asluhu mustafa thumma ubdilat atta'u ta'an fasarat mustafa liyashala an nutqu biha. Baik. Ya Allah berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar, ya, yang memiliki aid, ya, kekuatan dan penglihatan, pandangan, ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikra ad-dar. Kami telah mensucikan mereka bi khalisah. Ya, dengan pensucian atau akhlak yang baik, ya, zikraddar, yang selalu mengingatkan manusia tentang negeri Ad-Dar. Ad-Dar sini alifnya alif al-ahdiyah, ya, itu negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafaini, dan sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk di antara mustafaini al-akhir, orang-orang yang mustafa, yang terbaik. Mustafaini jam'u mustafa, jamak dari kata mustafa. Ya, mustafa yang asluhu al-mukhtar, aslinya mustafa. Ya. Karena wazannya istafa. Istafa. Bukan istofa. Ya, kemudian taknya dibadal, diganti menjadi ya, to. Fasarat mustafan. Jadilah mustafa. Ya, kenapa? Dari banding huruf sad yang memiliki sifat isti'la, itu lebih mudah kalau dibarengi dengan huruf yang semisalnya, huruf to. Dibanding mustafa, maka lebih mudah mustafa. Lias hula an-nutku biha, agar mudah mengucapkannya. Naam. Ya. Terus fal mustafa huwa al-mukhtaru li'anna Allah subhanahu ikhtarun Muhammadan fil madi. Ikhtara Muhammadan alaihi salatu wassalamu lirrisalati min baini qaumihi. Baik, mustafa adalah al-mukhtar, yang terpilih. Ya, orang pilihan, karena Allah memilih beliau, memilih Muhammad SAW untuk membawa risalah di antara kaumnya. Ya, bahkan Allah memilih roh-roh yang terbaik, yang paling baik adalah rohnya Nabi Muhammad SAW. Terus, wallahu a'lamun haitsu masalamun. Wallahu a'lama haitsu khabar. Wallahu, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Baik, Allah lah yang lebih mengetahui. Ya ja'alu risalah, kepada siapa Allah menjadikan, memberikan risalah ini. Terus fala yakhtaru illa man ya'lamu annahu yastahiqqu al-ikhtiyar. Maka Allah tidaklah memilih melainkan kecuali kepada orang yang Allah ketahui, orang tersebut berhak untuk dipilih, ya, mengemban risalah kerasulan. Terus wa annahu yaqumu bil muhimmati, dan ya, orang tersebut, al-mukhtar tersebut, dialah nanti yang akan melaksanakan al-muhimmah. Ya. Apa namanya? Tanggung jawab ini. Terus li'anna hadhihi al-muhimmata sha'batun wa 'azimatun. Ya, karena tugas tanggung jawab inilah yang sha'bah, berat, sulit, 'azimah, sangat besar. Terus fala yakhtaru Allahu illa man huwa laha ahlun. Maka Allah tidaklah memilih melainkan kepada orang yang memiliki kapasitas itu, yang ahlun. Ya, Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui kepada siapa Allah menjadikan, memberikan risalah ini kepadanya. Baik, gantian dibaca sini. Mantok, ya, fadal mantok. Bismillah. Summa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa annahu khatimul anbiya'i. Wa annahu al-mustafa. Summa qala syarih rahimallahu ta'ala wal mujtaba. Ya. Wal mujtaba bi makna al-mustafa. Mustaba bi makna sama mustafa. Terus wan nabiyyu man uhiya ilaihi. Man auha ilaihi. Man auha ilaihi Allah, fa'il auha ilaihi Allahu bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Tapi ini ala qaul, ya, ala qaul. Wa lam yu'mar bi tablighihi wal ala qaulin. Memang qaul ini yang masyhur. Tapi nanti di syarah usul salasah Syekh Shalih Al-Utsaimin akan menjelaskan ada perincian. Jadi yang namanya nabi yang diwahyukan kepada, yang Allah wahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Perinciannya lebih mudahnya tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kaum yang menentang. Sebagaimana Nabi Adam. kan gak ada yang nentang anak-anaknya, semua bertauhid. Nah, ketika kaumnya menentang nabi tersebut diutus, maka dia bukan sekedar nabi lagi, tapi rasul. Penentangan pertama kali terjadi kepada para nabi dan rasul ialah di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena kesyirikan terjadi di masa tersebut pertama kali di muka bumi. Maka Nabi Nuh adalah rasul perdana. Di akhirat kelak nanti kita akan memanggil Nabi Nuh, ya Nuh anta awwalur rasul. Ya, ketika kita semua akan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam di Arsot, ya, di padang mahsyar, minta Nabi Nuh memberikan syafaat, minta syafaat. Terus war rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Ah, sedangkan rasul yang diwahyukan tentang sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Terus lanjut, wa hadha ashharu ma qila fil farqi bainan nabiyyi war rasuli. Ah, ini yang paling masyhur ya. Paling masyhur terkait perbedaan tentang nabi dan rasul. Terus wa ma'na umira bi tablighihi ai umira bi ilzamin nasi wa an yuqatilahum ala ma ja'a bih. Nah, maknanya umira bi tablighihi diperintahkan untuk menyampaikan ialah umira bi ilzamin nas, nabi tersebut, rasul tersebut diperintahkan ya oleh Allah untuk mengilzam manusia. Ya, mengharuskan manusia beribadah hanya pada Allah, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqatiluhum ala majabih, dan untuk memerangi mereka ya berdasarkan syariat yang dibawanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Tayyib. Wa yuqimu shalah dan seterusnya. Lanjut. Wa kadzalika nabiyyu yuha ilaihi wa yad'u ila Allah azza wa jalla walakin yatba'u man qablahu min qablihi man qablahu min al-anbiya'i wa yamshi 'ala tariqin min qablihi man qabla tariqi man mudhaf man mausul yeah. Man qablahu man qablahu min al-anbiya'i wa yamshi 'ala tariqi man qablahu. Baik, kadzakila nabi, demikian pula nabi. Ya du ila Allah azza wa jalla. Nabi ini mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla. Lakin yattaba man qablahu min al-anbiya. Namun dia mengikuti nabi sebelumnya aja. OMC dia berjalan ya, dia bersyariat ala tariqi man qablah, di atas syariat nabi sebelumnya. Lanjut, wala yanfaridu bi syari'atin khosatan. Khosotin. Dia naat dari syariah. Dan dia tidak yanfarid. Ya, dia tidak mandiri, tidak bersendirian dengan suatu syariat khusus. Dia hanya ngikutin syariat nabi sebelumnya. Terus masalu anbiya'i. Masalu apa masalu? Mislu. Mislu anbiya'in. Mudhaf. Mislu anbiya'i bani Israila. Ja'u bit-taurati wa da'u ila at-taurati allati anzalaha Allahu 'ala Musa 'alaihi salam. Ah, semisal nabi-nabi Bani Israel, mereka datang membawa Taurat juga. Ya, mereka mengajak manusia kepada beramal mengamalkan Taurat yang Allah turunkan pada Musa 'alaihi salam. Semisal nabi ya Uzair. Nabi Uzair adalah nabi yang menghafal kitab Taurat, dan kitab Taurat diturunkan kepada Musa bukan kepada beliau. Ya, terus lanjut wal murtadha bi makna al mujtabi wal mujtaba wal mustafa wal murtadha fal murtadha bi makna anna Allah irtidahu irtadahu kan di wasl. Hah? di wasl. Antum baca kasro. Oh gitu ya. Fal wasl. Fal murtada bimana annallaha artadahu. Ah, tadi antum bacanya tidoh. Gitu ya. Gitu ya. Gaya wasl. Antum sini ana wasl mau. Aduh. Murtado maknanya adalah mujtaba. Ya, Mustafa. Maka murtado maknanya anallah artadahu, Allah meridainya. Summa qala al-musannif wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa hayya wa habibur rabbil alamin. Dan beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, imamul atqiya, imamnya orang yang bertakwa. Ya, sayyidul mursalin, sayyidnya, pemimpinnya para rasul, habib, kekasih dari Rabbil Alamin. Nah, dia dibaca sini. Faza. Ayo aja. Langsung baca sarannya. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, hadhihi min sifat min sifatihi alaihi salatu wassalamu. Baik, ini diantara sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus, khatamul anbiya'i wa ma'na khatamun alladhi la ya'ti ba'dahu. Wa ma'na khatamin ya, boleh juga khatamu kalau min babil apa? Min babil hikayah. Terus, wa ma'na khatamin alladhi la ya'ti ba'dahu nabiyyun. Baik, makna khatam ialah yang tidak datang nasat seorang nabi pun setelahnya. Terus, wa khatamus syai'i, wa khitamus syaikhi huwa alladhi yuja'alu alaihi hatta la yuzadu hatta la yuzada alaihi wa la yanqusa minhu. Khitamus syai', penutup sesuatu adalah yang huwallazi yuja'alu, yang dijadikan, diletakkan alaih, di atasnya, hatta la yuzada alaih, ya, sehingga tidak ditambahi, wala yunqasu minhu, tidak dikurangi. Terus, Allahu khatamur risalati, khatama, Allahu khatamur risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah menutup seluruh risalah ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qala jalla fi'alahu ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik. Dan Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kalian semata, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Terus, fala hajata limaji'i nabiyyun ba'da nabiyyin, maji'i nabiyyin, limaji'i nabiyyin ba'dahu. Maka enggak dibutuhkan kedatangan nabi lagi setelah beliau. Terus, li'annal qur'ana mawjudun. Karena Quran masih tetap ada dan di Allah jaga ya eksistensi Al-Quran. Terus lanjut, wa sunnatu an-nabawiyyatu mawjudatun. Dan sunnah nabawi itu berarti sunnata karena maktub ke Quran. Wasunnatan nabawiyyata mawjudatun. Dan sunnah nabi pun juga ada. Terus lanjut. Wal ulama'a ar-rabbaniyuna mawjuduna. Ulama' rabbani berarti ulama' rabbani, ulama'u. Wawnya waw ataf karena kalau masih maktub ke situ wal ulama'a rabbaniyin. Begitu. Ya. Nah, dia naat dari ulama. Namun di sini berarti wawnya waw ibtida'. Maka ulama robaniyun, para ulama robani mawjudun. Mereka ada. Terus lanjut. Yada'una ilallahi wa yabasuruna an-nasa. Wa yubassiru. Wa yubassiruna an-nasa. Taib. Ya. Ulama robani mereka masih ada. Mereka mengajak manusia kepada Allah. Ya. Mereka mengajak manusia kepada Allah. Dan yubasirun. Ya, apa makna yubasirun? Hmm? siapa yang lagi masih ngirim ke sini? Ya. Dan mereka yubasyirun mengajarkan manusia. Terus lanjut. Fadinu Muhammadin baqin ila qiyamis sa'ati. Maka agama Nabi Muhammad SAW baqin, itu tetap ada sampai hari kiamat. Mari bibit, sini sini. Terus lanjut. La yubadalu wala yansakhu wala yughayyiru. Hah? Wala yansakh. Mana sih? Ya. Wa wala yansakh, tidak diganti. Agama Muhammad SAW tetap baqin ila qiyamis sah, la yubaddalu wala yansakhu wala yughayyir. Tidak dirubah, tidak dihapus, tidak diganti. Terus لأن الله سبحانه جعله صالحا لكل زمان ولكل مكان. طيب, karena Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW itu pasti cocok untuk setiap zaman dan tempat. Kalau ada yang mengatakan syariat Islam enggak cocok untuk negeri kita, kufur kata para ulama. Terus amma syara'i'u an-nabiyyi al-anbiya'i as-sabiqina fatakunu fatakunu mu'aqqatatan li ummihim fi fatratin minal fatrati. Adapun syariat-syariat umat terdahulu, maka dia sementara aja untuk umat-umat mereka, fi fatrah, ya, dalam sebuah masa, ya, dalam sebuah fatrah, ya, dari berbagai fatrah, ya. Taib. Lanjut. Thumma yansakhullahu tilka asy-syari'atu bisyari'atin ukhra tatanasabu ma'al ummatil ukhra. Baik. Kemudian Allah menasakh, menghapus syariat tersebut dengan syariat yang lain, yang baru, yang tatanasabu ma'al ummah, yang sesuai dengan umat yang lain. Wa ja'alna likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat yang terkenal kami berikan syir'ah, aturan bersyariat, dan minhaj, manhaj, ya, jalan yang beragama. Ay likulli kitabin ajal. Nah, masing-masing setiap kitab, ya, itu memiliki ajal, ketentuannya. Terus, fadinul Islam. Fadinul Islami kamilun la yahtaju ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila rasulin maka agama Islam sempurna, enggak butuh lagi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak butuh rasul. Wal ulama'u warasatul anbiya'i faman i'taqada annahu ya'ti ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyun fahuwa kafirun billahi kharijun minal millati. Taib. Para ulama pewaris para nabi, barang siapa yang meyakini bahwasanya akan ada setelah Nabi Muhammad SAW ada seorang nabi, maka dia kafir, keluar dari millah. Terus waqada akhbaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaro an-nabiyu, Nabi telah mengabarkan. Wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti kadzabatun yad'una an-nubuwata min ba'dihi. Qala alaihi salatu wassalamu sayati ba'di kadzabuna 30 kulluhum yad'i annahu nabiyyun wa ana khatamul anbiya'i la nabiyya ba'di. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan datang nanti para pendusta yang yadda'un, yang mereka mengklaim mengaku-ngaku semua sebagai nabi setelah beliau. Ya, saya ba'di akan datang setelahku nanti, kadzabun, para pendusta, salasun 30 pendusta. Ya, kulluhum yadda'i annahu nabiyyun, semuanya mengklaim bahwasanya dia adalah nabi. Wa ana khatamul anbiya wa la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Terus lanjut. Famanidda'a an-nubuwata awin. Du'iyat lahu. Awid du'iyat lahu an-nubuwatu. Wamanittaba'ahum. Fakulluhum kufratun. Kafaratun wazan fa'alah. Saya sudah sering tadi. Kadzabah. Siapa yang mengklaim nabi atau du'iyat, ya, atau dia dianggap sebagai nabi, ya, dan siapa saja yang mengikuti mereka, maka mereka lah orang-orang kafir. Sudah adzan ya? Ayo cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.